Hey mantan, maafin aku yang dulu, yang dulu ku gak begini. Hey mantan, maafin aku yang dulu, yang dulu jelek sekali. Bye.